sota lalang tapi cinta soring daging kita pesayang ngana cuma arnai akan bukan kamu ba puji diri bukan kamu kunci hati memang selama ini sayang tulus kita cinta panjana. Tinggi gunung nang suruh daki demi ngana rela tadaki mata padung ngarepe hati cuma sayang pa orang lain masih kurang so tapi cinta sampai ngana sorong tu hati tara bedo mangana yang dalam hati ngana ikat kita pe cinta kiapa dok nak kita layaki bukan kamu kunci hati memang selama ini sayang tulus kita cinta panjana tinggi gunung nang suruh daki demi ngana rela tadaki maka padung ngarepe hati cuma sayang pa orang lain masih kurang so cinta sampai ngana sorong tu hati tara bedo tara bisanya ini hati deng ini cinta karena rantai kita pe hati mangana yang bahai hati ngana ikat kita pe cinta kiapa dok nak kita kayaki jaga ini cinta sampai mati kok ngana yang kini bapindah deng soba lain hati apakah kita yang salah kasih semua pangana hati yang kita dah jaga kok ngana rantai ini cinta kiapa doin na kira tayaki hingga gunung na suruh daki demi ngana rela tadaki markia padong ngana pe hati cuma sayang pang orang lain tapi cinta sampai ngana sorong tu hati tara bedo tara desanya ini hati deh ini cinta ngana rantai kita pe hati mangana yang balai hati ngana ikat kita pe cinta kiapa dok nak kira kayaki ngana yang lain hati ngana ikat kita pe cinta kiapa dok nak kira kayaki.